مسلمة. كتيان مسلمة أنت مسلمة. أمي أمي كلها حب وأمان. أمي أمي كلها كلها شوق وحنان. Al-iltizam bil libasi syar'i, yaitu senantiasa menggunakan pakaian-pakaian syar'i. Tidak tabarruj, pakaian islami, bukan pakaian yang tasyabuh dengan orang-orang fasik, bukan pakaian yang tasyabuh dengan orang-orang kafir, bukan pakaian yang tasyabuh dengan laki-laki, tidak. Tapi pakaian khusus, pakaian islami untuk seorang muslimah. Ini adabu masjid tib wa huwal atur, yaitu dia tidak boleh menggunakan wewangian. Kalau seorang muslimah, seorang wanita karir ingin keluar rumah, maka jauhi bakhur, jauhi minyak-minyak wangi, tidak boleh. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ayyuma mura'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isha al-akhirah. Siapapun seorang wanita yang menyentuh bakhur, bakhur ini sejenis kayu ya, yang dibakar dan akan menimbulkan asapnya itu asap yang wangi. Fala tashhad ma'ana al-isha al-akhirah, maka jangan ikut sholat isya bersama kami. Jadi siapa saja seorang wanita yang pakaiannya wangi, tidak boleh ikut sholat isya bersama kami. Ini Rasulullah SAW bersabda demikian. Ke masjid saja tidak boleh. Bagaimana kalau ke pabrik, atau ke rumah sakit sebagai dokter, atau ke kampus, ke sekolah-sekolah sebagai guru, menggunakan minyak wangi? Ini jelas haram. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ayyuma mura'atin ista'tarat thumma marrat 'alal qaum liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Ya, wanita manapun yang sengaja menggunakan atar, sengaja menggunakan minyak wangi, kemudian dia melewati satu kaum agar kaum itu mencium aromanya, maka dia seorang zaniah, seorang pezina. Ya, jadi bahaya bagi seorang muslimah ketika ingin keluar rumah, maka hindari wewangian. Wewangian ini khusus dipersembahkan untuk suaminya ketika berada dalam rumah. Kemudian al-i'tidal fil masyi, sederhana ketika melangkah berjalan. Jangan dilenggak-lenggokkan. Ya, diindah-indahkan perjalanannya itu, sengaja ayunannya agar diperindah, ini tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah ya kalian bertabarruj sebagaimana orang-orang jahiliyah yang pertama kali bertabarruj. Ya, Imam Qatadah menafsirkan ayat ini, kanat lahunna masyah takassar wa taghannaj fanahallahu ta'ala an dzalik. Dahulu wanita-wanita jahilah ini, dia berjalan tapi dengan dibuat-buat jalannya ini sehingga indah, atau centil akhwatnya itu, ceweknya itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ini, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kemudian amnul fitnah, terbebas dari fitnah, artinya tempat yang ditujunya itu aman, tidak ada fitnah di sana, tidak dalam keadaan kacau. Ya, maka ini menjadi rambu-rambu yang seandainya tidak ada keamanan, maka dia haram untuk keluar rumah. Sebab memang wanita ini merupakan fitnah terbesar bagi seorang laki-laki berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ma taraktu ba'di fitnatan adaru ala rijali minan nisa, tidaklah aku tinggalkan fitnah yang terbesar bagi laki-laki ya selain wanita. Jadi sangat berbahaya. Kemudian yang terakhir ya, adamul khulwah wal ikhtilat birrijal. Tidak khalwat, tidak ikhtilat ya dengan lawan jenis. Khalwah artinya berdua-duaan di tempat yang tersembunyi gitu ya. Kalau di tempat umum ini tidak dikatakan khalwah, seperti di depan pintu rumah sakit yang biasa berlalu lalang di sana, itu tidak khalwah. Tapi kalau di kamar mandi rumah sakit berdua-duaan, ini khalwah. Ini tidak boleh. Tidak ada khalwah dan tidak ada ikhtilat birrijal. Maksud ikhtilat di sini adalah pencampur bauran antara laki-laki dan wanita sehingga tidak apa namanya? Tidak teratur. Gitu ya, mana tempat laki-laki, mana tempat wanita, itu bercampur semuanya. Ini ikhtilat, ini haram. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita. Ini adalah rambu-rambu bagi wanita muslimah ketika hendak keluar rumah. Wallahu a'lam. كلها شوق وحنان أمي أمي كلها كلها حب ومان كلها حب ومان كلها حب ومان.